datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin salah semua seperti dulu. Tak ingin lagi rasanya ku bercinta setelah ku rasa setelah ku rasa berat.